Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Si Amista, Andre sebagai Kisuro Abur-Abur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya telah tiba dan bertemu dengan ibundanya yang sesungguhnya, Sri Sanaha. Dan dari beliau, Raden Sanjaya mendengar banyak tentang asal-usul dirinya, asal-usul ayahandanya dan ibunya, dan juga tentang kakek dan buyutnya. Dan Ki Guru Sangikiwo meminta Raden Sanjaya untuk tinggal dan menemani ibundanya di Poh Pitu. Sementara itu pada akhir kisah yang lalu diceritakan tentang Resi Amista yang tengah melarikan Ki Suro Abur-Abur yang dalam keadaan tidak berdaya. Oh, ia mulai membuka matanya. Oh, kau hebat sekali Suro Abur-Abur. Suro, sadarlah. Ini kita telah tiba di kaki Gunung Ukir. Aku telah membawamu sampai di tempat ini. Sadarlah kau, Suro. Aku harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin ia akan berbuat licik, berpura-pura lemah, tapi menyerangku secara tiba-tiba. Ayo, bangkitlah Suro. Bangkitlah. Aku tahu kau mempunyai kemampuan untuk itu. Bangkitlah kau. Bangkitlah dan jangan berpura-pura. Aku tidak sanggup. Tidak sanggup? Bukankah kau mempunyai kemampuan untuk menutup luka, menyembuhkan luka dengan hanya mengusapkan tangan yang telah kau beri air ludahmu? Ayo, lakukanlah. Lakukan, dan kita akan bertempur lagi. Percuma. Tidak ada gunanya, Tuan Resi. Tuan Resi mempunyai kepandaian yang jauh lebih hebat. Tidak ada gunanya aku melawan. Pengecut. Ayo bangkit dan hadapi aku. Tidak, Tuan Resi. Tidak ada gunanya. Dasar manusia tiada guna. Percuma aku membawamu ke tempat ini. Percuma dan sia-sia aku tergila-gila oleh kepandaianmu itu. Ayo bangkitlah dan tunjukkan kepadaku kepandaianmu itu. Kau tunjukkanlah dahulu kepadaku kehebatanmu itu. Baru kelak kita akan saling bertukar kepandaian dan aji. Tapi ikatan gaib yang Tuan buat pada diri saya benar-benar membuat saya tidak berdaya. Benarkah kau tidak mampu untuk melepaskannya? Bukankah kemarin di kaki Gunung Sumbing di markas adikmu Ki Menggolo, kau mampu melepaskan totokanku dalam pertempuran denganku? Tapi totokan yang Tuanku buat kali ini adalah totokan gaib. Totokan yang mempunyai kekuatan yang tidak dapat saya lawan dengan adi yang saya miliki. Lalu apakah maksudmu memintaku membawamu ke tempat ini? Bukankah Tuhan ingin mendapatkan Aji yang seperti hamba miliki ini? Bebaskanlah totokan gaib yang telah Tuhan buat pada diri hamba ini. Tapi bukankah itu tidak perlu? Kau dapat menceritakan dan mengatakannya saja. Apakah kau menguasainya dari seseorang? Dan bagaimanakah cara kau menguasainya? Tidak mungkin, Tuan. Saya harus memperagakannya. Mulai dari gerak dasar membalik jalan darah hingga menuntun Tuan ke tempat pertapaannya. Membalik jalan darah? Di manakah pertapaannya itu? Saya dapat menunjukkannya. Tapi tuanku tetap tidak akan dapat sampai ke sana. Tidak bisa? Ya, karena dipenuhi dengan perangkap-perangkap yang sangat berbahaya. Setan! Kau mau memperdayakan aku, Suro? Jika memang itu banyak perangkap berbahaya, mengapa aku kau beritahu? Karena saya ingin mendapatkan juga Aji lima bayang-bayang yang Tuhan Resi miliki. Ya, dengan cara berangsur, kita dapat saling memberikan Aji kepandaian andalan kita. Setan licik. Tapi lihatlah saja, kau berhadapan dengan Resi Amista. Kau tidak akan mungkin memperdaya diriku. Lepaskanlah, Tuhan. Saya akan segera menunjukkan gerak dasar dari Aji itu, yaitu membalik jalan darah. Aku harus berhati-hati menghadapi setan licik ini. Baiklah. Aku akan membebaskanmu dari totokan gaibku. Resi Amista bertindak perlahan mendekati Kisuro abur-abur dan kemudian mengacungkan tangannya siap menepuk beberapa jalan darah sambil berkomat-kamit. Tapi ketika Resi Amista mengayunkan tangannya, secara tidak terduga, Kisuro abur-abur yang tergeletak tidak berdaya itu bangkit menyerangnya. Tahan kembali pukulanku, Tuan Amista. Hop, hai, hai, hai, ya, hai, ya. Bagaimana, Tuan Resi? Kau ingin mampus? Kau mencari mampus? Berani datang dan mencari aku kembali? Mencari aku, Suro abur-abur? Licik kau, Suro abur-abur. Benar-benar tidak tahu malu. Manusia serakah. Kau menginginkan ini, ha? Ini. Kau lihatlah baik-baik. Aku akan menghapus luka-luka yang sengaja kau buat dalam perjalanan sejak kemarin, ha? Lihatlah. Kembali Kisuro abur-abur menunjukkan aji yang teramat diidam-idamkan oleh Resi Amista. Satu persatu luka-luka kecil yang sengaja dibuat oleh Resi Amista lenyap menutup diusap oleh Kisuro abur-abur. Bagaimana? Apakah kau puas, Tuan Resi? Apakah kau puas melihat aji yang kau idam-idamkan ini? Aku akan menjadi puas mati jika kau mau menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu. Apa maksudmu? Aku mengenal ilmu yang hampir sejenis dengan ilmu yang kau miliki itu di negeriku. Tapi ilmu itu sangatlah hebat. Jauh lebih hebat dari yang kau miliki. Ilmu yang aku kagumi itu mampu menyambung lengan yang putus, bahkan leher yang putus. Apakah kau mampu? Apakah kau mau menunjukkan ilmu itu sebelum aku mati? Sebelum kau membunuh aku di tempat ini? Rawa Rontek. Apakah ilmu itu yang kau maksudkah? Kau mengenal ilmu itu? Kau tahu tentang Rawa Rontek? Tunjukkanlah padaku, Kisuro. Aku ingin melihatnya. Apakah kau mampu melakukannya? Satu saat aku pasti akan melakukannya. Dan aku mampu untuk melakukannya. Sayang sekali saat ini kau belum dapat menyaksikannya. Terus terang, saat ini aku belum mampu. Aku belum menguasai ilmu itu. Sayang sekali, sayang sekali. Sebenarnya aku ingin menunjukkan padamu lembah batu Selokamping. Tapi kau terlalu berbahaya. Kau terlalu licik. Karena itu, aku harus melenyapkanmu. Tunggu dulu. Lembah batu Selokamping. Bukankah itu tempat tinggalmu? Kau pernah mengatakannya padaku. Baiklah, aku akan mengatakannya padamu lebih jelas lagi. Aku mendapatkan semua ini dari lembah batu Selokamping. Di tempat itu, di antara dua buah gunung yang menjepitnya. Apakah itu adalah kuburan dari Prabu Dasamuka? Kuburan beliau? Aku tidak percaya dengan segala bentuk dongeng lama. Aku tidak percaya tentang manusia iblis itu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya, Tuan Resi. Tapi aku mendapatkan semua itu dari tempat yang kukatakan tadi. Aku kira cukup semua ceritaku ini untuk pengantarmu ke neraka. Setan licik kau, Resi Asing. Aku tidak pernah mempercayai seorang pun, sekalipun dia adalah sahabatku sendiri. Apalagi engkau suruh abur-abur. Pelajaran itu telah kuterima sejak aku masih kecil. Semua manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang licik. Licik! Sekarang, ayo, kau antarkan aku ke lembah batu Selokamping. Kau tidak akan pernah mendapatkan itu semua, Amista Resi Asing licik. Aku tidak mungkin akan berhasil menundukkannya hanya dengan mengandalkan kepandaianku yang biasa. Aku akan menghadapinya dengan aji lima bayang-bayangku. Celaka, si asing itu akan mengeluarkan aji andalannya. Aji lima bayang-bayang. Aku tidak boleh memberikan kesempatan padanya. Satu persatu bayang-bayang itu keluar dan melompat dan mengepung ku. Aji andalanku ini sudah menyatu dengan gerak dan napasku. Aku hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menggelarkan ajiku ini. Kau harus tunduk padaku, Suro. Iya! aku tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Lima bentuk dari Resi Amista yang mengepung Ki Suro abur-abur tidak memberikan kesempatan sedikitpun baginya untuk menarik nafas. Pukulan-pukulan serta serangan-serangan kaki dari bentuk-bentuk Resi Amista terus mengejarnya sampai akhirnya. Oh, aku akan melumpuhkannya dengan totokan gaibku. Aku tahu kau mampu melepaskan totokanku Suro abur-abur. Tapi aku juga yakin kau memerlukan waktu untuk itu. Kau belum menguasai kemampuan itu dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku menyerah. Totokanmu membuat tubuhku menjadi sakit sekali. Lepaskanlah. Maafkan. Kau harus merasakan semua penderitaan ini. Kau harus menerimanya karena kelicikanmu padaku. Sekarang tunjukkanlah lembah batu selok gamping itu padaku, atau aku akan melepaskan anggota tubuhmu satu persatu. Ayo. Baik. Tidak ada gunanya aku mendustaimu, Tuan Resi. Kau seorang yang sangat cerdik. Bawalah aku ke arah timur sana. Ayolah. Bagus. Maaf, aku harus melengkapi totokanku agar aku tidak menjadi was-was menggendongmu. Berjalanlah ke arah utara. Kita akan berlari cepat. Aku sudah tidak sabar lagi untuk melihat lembah batu selo gamping. Sementara itu, Raden Purbaya setelah sadar dari pingsannya, tidak menemukan lagi Prabu Soralawannya. Kemudian kedua remaja dari Karang Sedana itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju arah timur, mengejar buruannya, yaitu Raden Sanjaya. Kita berhenti beberapa saat untuk beristirahat. Hup! Hup! Perjalanan kita terlalu lamban, Kak. Iya, itulah yang memang menjadi buah pikiranku. Dua hari yang lalu setelah pertemuan kita dengan Prabu Sora, hampir 4 kali kita beristirahat, dan cukup lama kita membuang waktu. Iya, membuang waktu memang. Tapi tidak juga dapat dikatakan seperti itu. Bukankah kita berlatih menyempurnakan gerak serangan berpasangan? Jika kita bertemu kelak dengan Raden Sanjaya, dan saat itu, aku yakin kita telah siap sepenuhnya. Kita telah mampu untuk menundukkannya. Benar, Raden. Juga Bibi Ulan dan Paman Saka akan kita berikan hajaran jika menghalangi niat kita itu. Kak, tahukah kau, ketika aku melarikanmu dari bukit batu di pinggiran desa Selomerto, Bibi Ulan yang diperintahkan menangkap kita berhasil mengejar kita. Tapi dia tidak mengganggu kita. Ia membiarkan aku pergi. Pada dasarnya, Bibi Wulan tidak menyangka aku berbuat keji di Galuh dan juga di desa Selomerto. Karena itu, apapun yang terjadi, sebaiknya kita jangan menyusahkan Bibi Wulan. sekalipun ia menghalangi kehendak kita membalas dendam pada junjungannya? Tidak. Jika untuk itu, tidak, Kak. Hei, lihatlah. Itu, bukankah di ujung sana itu ada sebuah desa kecil? Lihatlah itu. Ya, benar. Sebuah desa kecil. Ada apakah, Kak? Lihatlah itu, adik Purbaya. Tidak merasa aneh? Burung-burung yang berterbangan di atasnya. Oh, jagat Dewa Batara. Burung bangkai demikian banyaknya. Oh, apa yang telah terjadi? Ayo, kita lihat ke sana, Kak. Hup. Membuang-buang waktu lagi, keduanya segera memacu ke arah desa kecil yang sangat mencurigakannya itu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!